cepat ku bertemu. Aku pun juga rindu padamu, karena lama kita tak jumpa. Hatiku, jiwaku untukmu. Hey ah ah ah, kita bahagia. Sya-la-la-la-la, kita gembira. Karena cinta sucimu, aku bahagia karena kasih sayangmu. Tiada cinta yang seindah dengan cinta kita. Antara engkau dan aku tak mungkin berpisah. Kita selalu